Pak Faisal, beberapa partai besar yang ada saat ini dianggap gagal dalam memperjuangkan nasib rakyat. Bagaimana kita meletakkan harapan pada pemilu mendatang? Para pelaku, para masyarakat maupun dunia usaha sudah belajar banyak kan dari perilaku partai dan mereka sudah mengantisipasi dan sudah menyesuaikan diri dalam kehidupan seperti itu. Sehingga terjadilah keadaan yang makin lepas kaitan antara bisnis dan politik. Tapi tidak berarti lepas kaitan 100% ya. Karena ada pengaruh-pengaruh dari proses politik itu kepada bisnis juga. Pak, apakah 2009 juga akan hanya melahirkan partai besar saja tanpa ada keberpihakan kepada rakyat, Pak? Terkait dengan 2009, ya tidak banyak terjadi perubahan, tapi kita berharaplah gitu ya, perubahan yang membawa partai itu membawa ya sadar gitu untuk lebih mengedepankan agenda-agenda masyarakat yang kian hari kian tidak percaya gitu. Jadi tolong partai politik itu membangun dirinya agar dipercaya kembali oleh masyarakat. Tapi jika dilihat dari jumlah, apakah juga akan rawan terhadap konflik, Pak? Saya rasa panjang sejarah reformasi, Indonesia adalah negara yang menunjukkan negara yang cukup matang dalam berdemokrasi, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada dispute ya yang berkepanjangan. Kita patut bersyukur tentang itu. Nah, tinggal sekarang elitnya ini yang harus bekerja keras untuk mencantolkan program-programnya dengan keinginan rakyat. Jadi apa yang menjadi agenda para elit sepatutnya lebih banyak mendengarkan suara rakyat gitu ya. Di Jakarta ini kan sedemikian sangat banyaknya orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya gitu ya. Jadi kalau partai-partai ini lebih peka, mau mendengar suara konstituen yang memilihnya, saya rasa Indonesia ini akan take off dengan cepat. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.